wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berbarokah ini, Masjid Nurul Jannah, cahaya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah taman-taman surga di dunia, yang barang siapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerasan betah di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menginjakkan kaki di surga yang sesungguhnya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, mempelajari agama Islam yang mulia berdasarkan Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan mempelajari ilmu agama ini, kita jadi tahu rute yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersemangat untuk mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ngaji ilmu agama ini adalah kewajiban kita semuanya dan kebutuhan pokok bagi kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Islam itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka siapapun kita, apapun status kita, predikat kita, jabatan kita, kita wajib ngaji ilmu agama. Ya, bagi para pengusaha, pedagang, ya, rektor, dosen, kiai, santri, ya, dan apapun jenis jabatan kita, semua kita wajib untuk ngaji ilmu agama. Karena ilmu adalah bekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa berakidah yang benar, berkeyakinan yang benar. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah sesuai tuntunan. Dengan ilmu kita bisa berakhlak mulia dengan sesama. Makanya setan itu, Bang, paling semangat untuk memalingkan manusia dari ngaji ilmu agama. Paling gak suka kalau ada orang ngaji ilmu agama. Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Talbis Iblis, Tipu Daya Iblis, Cerat-cerat Iblis, beliau menyebutkan bahwa tipu daya iblis yang pertama kali kepada manusia adalah apa? Memalingkan mereka dari ngaji ilmu agama. Kenapa kata beliau? Karena ilmu itu cahaya. Ya, kalau manusia cahayanya sudah dipadamkan, gampang bagi iblis untuk menyesatkan ya sesuka dia. Ini kalau kita ini enggak punya cahaya kan gampang untuk disesatkan. Kayak kita kalau lampu mati ya, kita enggak bisa membedakan tuh. Mana tembok, mana selokan ya, sehingga mungkin apa? Kita nabrak, jatuh, kepleset. Tapi kalau ada lampu, ada sinar, ada cahaya, ada lentera, kita bisa membedakan. Begitulah perumpamaan apa? Ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita enggak memiliki cahaya. Ya, sehingga gampang bagi iblis untuk menyesatkan kita semuanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya harus bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah kebutuhan pokok kita. Bahkan lebih daripada makan dan minum. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ilal ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih daripada makanan dan minuman. Kalau kita aja sangat butuh kepada makan dan minum, kalau enggak makan, enggak minum, lemes, bahkan kalau berhari-hari bisa mati. Demikian juga Pak, kebutuhan kita sama ilmu agama ini. Mari jadikan ilmu itu kebutuhan pokok kita. Ya, bukan kebutuhan sampingan, tapi kebutuhan pokok kita. Kalau kita enggak ngaji ilmu agama, ada yang kurang, kita terasa hampa, terasa lapar, terasa dahaga pada diri kita. Ya, maka luangkan waktu kita. Setiap orang mungkin punya kesibukan, tapi luangkan waktu kita untuk ngaji ilmu agama. Karena ini kebutuhan kita semuanya. Ya. Kalau kita mampu setiap hari ngaji ilmu agama, alhamdulillah. Kalau enggak mampu, minimal seminggu sekali. Itu udah payah itu sebenarnya. Kalau enggak mampu, ya paling tidak sebulan sekali. Kalau enggak mampu juga, ya maka tangisi diri kita. Karena mana ada orang bisa bertahan enggak makan, enggak minum sampai ya satu bulan, itu enggak ada. Ya, kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Demikian juga hendaknya bagi kita semuanya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Ya, Nabi Muhammad SAW saja orang yang paling banyak ilmunya. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian. Sekalipun demikian, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ya, berdoalah, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Bukan tambahkan ya apa hartaku, bukan tambahkan istriku, bukan tambahkan anakku, tapi tambahkan ilmu. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, setiap hari Nabi berdoa ini. Ya, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Minta apa? Ilmu. Baru kemudian yang kedua, wa rizqan thayyiban. Rizki yang halal. Baru yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Yaitu amal yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW minta yang pertama kali adalah ilmu? Karena untuk membedakan rizki yang halal, rizki yang haram, amal yang diterima, amal yang enggak diterima, semuanya butuh kepada ilmu, balik kepada ilmu. Makanya yang pertama kali beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, karena doa adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, beliau tidak diiringi, dibarengi, dibalut dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang pintar tapi enggak berguna kepintarannya. Enggak berguna ilmunya. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk berdoa minta ilmu yang bermanfaat, bukan sembarangan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang jenius, pintar tapi enggak bermanfaat, enggak berbarokah ilmunya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita insyaallah taala kita mulai, ya. Kita lanjutkan pada ngaji tentang tafsir Al-Qur'an. Ini penting sekali. Dahulu para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keistimewaan sebuah ilmu itu tergantung materi yang dikaji. Yang kita kaji materinya adalah tentang Al-Qur'an. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Materi, karena ini berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentu meningkatkan kadar ilmu tersebut. Ya. Dan ini adalah ilmu yang sangat mulia yang perlu bagi kita semuanya untuk menyibukkan diri kita. Karena tidak ada kitab mukarrar, kurikulum yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Tidak ada kitab panduan yang lebih berbarokah daripada Al-Qur'an. Ya, di antara keberkahan Al-Qur'an, siapapun yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, itu minimal. Itu termasuk keberkahan Al-Qur'an. Enggak akan kita dapatkan kalau kita baca yang lain. Hadis aja enggak dapat. Kalau kita mempelajari hadis, apakah setiap huruf dapat 10 kali lipat pahala? Enggak. Ya dapat pahala tapi tidak setiap huruf dapat 10 kali lipat. Ya, kalau kita baca koran, apakah setiap dapat pahala setiap hurufnya? Apalagi koran. Yang kata seorang ulama, al-aslu fi i'lamin al-mu'asir al-kadhib wal-fujur. Hukum asal pada koran pada zaman sekarang itu adalah apa? Isinya dusta. Enggak bisa dipercaya kecuali halaman dan harganya. Itu yang baru bisa dipercaya. Adapun isinya, ya, enggak bisa dipercaya, enggak bisa dijadikan pedoman. Ya, ini termasuk keberkahan Al-Qur'an. Maka kita harus bersemangat untuk membaca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, dan merenungi kandungan isi Al-Qur'an. Seorang ulama, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, itu salah seorang anggota komisi fatwa di Saudi Arabia. Beliau pernah mengatakan, kalau kamu malas untuk membaca Al-Quran, maka ingatlah keutamaan berikut. Kalau kamu membaca satu muka lembar atau muka, kamu akan mendapatkan 5.000 kebaikan. Kalau kamu bisa khatam satu juz, kamu mendapatkan 100.000 kebaikan. Kalau kamu bisa khatam 30 juz Al-Quran, kamu mendapatkan 3 juta kebaikan. Ya, ini kata beliau. Karena beliau mengalihkan setiap apa namanya? Setiap muka ya dikalikan berapa? 10. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin ashru amsalian." Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, dia setiap hurufnya mendapatkan 10 kali lipat pahala. Nah, kalau satu muka itu berapa tadi? Sama dengan 5.000 kebaikan. Ya, kalau satu juz sama dengan 100.000. Kalau khatam semuanya 30 juz 3 juta. Masya Allah. Ya, ini pahala membaca Al-Qur'an. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pahala mempelajari Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Siapapun yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, mempelajari dan mengajarkannya, dia menjadi manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik, yang dipuji oleh Allah SWT, yang didoakan oleh para malaikat, bahkan makhluk-makhluk ya, di muka bumi ini, mereka mendoakan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Inna Allah malaikatahu ya yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubang, mereka mendoakan untuk orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Ya, siapa yang enggak pengin untuk didoakan oleh para malaikat, untuk didoakan oleh makhluk yang ada di muka bumi ini? Siapa yang bisa menghitung jumlah semut di lubang? Siapa yang bisa menghitung jumlah ikan di laut? Ada yang tahu? Ya? Ada yang bisa menghitung jumlahnya? Gak ada. Subhanallah. Jumlah yang gak bisa dihitung tersebut, semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mempelajari ya Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Tentu ini semuanya adalah memotivasi bagi kita semuanya untuk semakin bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Karena yakinlah, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan ketenangan, meraih kebahagiaan, akan berubah hidupnya kepada yang lebih baik. Termasuk keajaiban Al-Qur'an, kita itu enggak bakal bisa merubah Al-Qur'an. Karena Allah menjaga Al-Qur'an ini. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah-rubah Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an bisa merubah hidup kita. Merubah kepada yang lebih baik. Ya, merubah kepada langkah yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada tafsir surat At-Taghabun. Ya, karena kita berhenti sebelum Ramadan itu surat At-Talaq ya. Nah. Ya, lumayan liburnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun, tafsir surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surat Madaniyah. Dan yang dimaksud Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Surat ini terdiri dari 18 ayat. Surat ini disebut dengan surat At-Taghabun. At-Taghabun adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Karena hari kiamat itu memiliki beberapa nama. Kadang disebut dengan hari akhir, kadang disebut hari kiamat, kadang disebut dengan Al-Qari'ah, kadang disebut dengan At-Tawamatul Kubra. Banyak nama-namanya. Al-Ghashiyah, banyak. Dan kata para ulama, banyaknya nama menunjukkan kedahsyatan, keagungan. Hari kiamat memiliki banyak nama, menunjukkan kedahsyatan dan keagungan hari kiamat. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kedahsyatan hari kiamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Ya, dalam surat Al-Hajj di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah sangat dahsyat sekali. Di ayat yang pertama. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat itu yaitu pada hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang sedang menyusui bayinya, sedang ya, bukan sifat, bukan sifat, tapi dia sedang menyusui ya bayinya. Tapi wanita yang sedang menyusui tersebut saking dahsyatnya hari kiamat lupa akan bayinya. Sampai lupa akan bayi yang dia sedang susui. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang sedang mengandung menggugurkan kandungannya. Saking dahsyatnya ya melihat goncangan pada hari kiamat. Orang sekarang wanita saja kalau dia hamil kemudian kaget itu aja bisa gugur, apalagi hari kiamat. Watarona sasukara wa mahum bisukara. Kau lihat ya manusia saat itu si kiamat. Al-Quran sering sekali bercerita tentang hari kiamat. Bukan sekedar untuk nakut-nakuti kita sehingga kita malah pesimis, bukan. Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat kepada kita. Tujuannya satu, supaya kita ini mempersiapkan bekal kita, sangu kita. Ya, karena kita di dunia ini hanya sementara. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita untuk setelah kematian kita? Jadi Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan tentang hari kiamat bukan sayap nyamuk. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Adapun orang yang bodoh ya adalah orang yang tergila-gila mengejar dunia yang sedikit, yang fana, kemudian dia melupakan kenikmatan pesona surga yang kekal dan abadi. Ya. Dan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan tentang hari kiamat kepada kita semuanya adalah agar kita semuanya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. segera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan tertatih-tatih, walaupun dengan merangkak, mari kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sejati dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada makhluk yang sempurna. Kita pun mengakui bahwa kita banyak melakukan dosa. Tapi kita tidak boleh kemudian berdiam diri saja. Ya, kita tidak boleh pasrah begitu saja. Kita harus bangkit. Kita harus berupaya. Ya, memperbaiki, merubah nasib kita agar kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillah, bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Ayat ini, yaitu surat At-Taghabun ini, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih. Yang artinya, yusabbihu itu artinya apa? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala cacat, dari segala kekurangan. Makanya seorang muslim ya dianjurkan memperbanyak mengucapkan subhanallah, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Ya, ketika salat pun subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal a'la. Karena kita semuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal. Pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat aib yang kurang, cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat zalim bagi Allah. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak akan menzalimi seorang pun. Demikian juga sifat cacat bagi Allah seperti ngantuk, tidur, itu bagi Allah cacat. Kalau bagi makhluk bagus itu, kalau bisa ngantuk asal enggak pas taklim. Ya. Kalau kita ada orang enggak ngantuk, enggak tidur, itu malah aneh. Ya kan? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu cacat. Itu sifat aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak ngantuk dan enggak tidur. Jadi kita harus membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Yang kedua, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat dari sifat kekurangan setelah sempurna. Seperti dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min luhub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Ini kesempurnaan. Kemudian kata Allah, wa ma massana min luhub, dan tidaklah menimpa kami capek. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim Allah itu menciptakan langit dan bumi 6 hari. Waktu hari itu kan dalam seminggu ada 7. Ya, orang-orang Yahudi bilang Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Satu harinya pegel, capek, istirahat katanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan wa ma massana min luhub, karena sifat capek, ya, lelah setelah menciptakan langit dan bumi itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita wajar, orang habis kerja capek, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa dirinya apa? Capek, letih, lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, yang perlu kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita pahami, ketika kita mengucapkan, ketika salat subhana rabbiyal adzim, maha suci Allah zat yang maha agung, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang maha tinggi. Apa sih yang sedang kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala? Maha suci Allah, maha suci dari apa? Maha suci dari aib, cacat, maha suci dari sifat yang kurang setelah kesempurnaan. Dan yang ketiga, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Ini perhatikan ayat yang mulia ini baik-baik. Ini kaidah yang sangat penting. Ketika kita berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak boleh. Bahkan kafir orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan kesepakatan para ulama. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia disamakan dengan makhluk yang hina, yang serba kurang? Itu suatu hal yang mustahil. Adapun yang kedua, wa huwa samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, ini bantahan bagi orang-orang yang mengingkari nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perhatikan, harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Enggak mungkin Allah menyerupai makhluknya. Ini. Oleh karenanya, siapa yang terlintas di dalam benaknya ketika membaca ayat-ayat yang berisi tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlintas di dalam pikirannya, oh kalau kita tetapkan ini berarti nanti sama dengan makhluknya, pikiran ini adalah pikiran yang kotor yang harus kita bersihkan dari diri kita. Ini penyakit. Banyak kalangan ketika membaca ayat-ayat tentang sifat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, oh ini gak bisa kita tetapkan. Karena kalau kita tetapkan, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana mungkin terlintas di dalam benak kita sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Tetapkan, tapi jangan samakan dengan makhluk. Beres. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya mudah. Ya, tidak berbelit-belit seperti filsafat dan ahlul kalam. Baik. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma. Ma itu kalau dalam bahasa Arab, ya karena memang Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Makanya jangan sampai kita nyinyir dan anti sama Arab. Karena nabi kita dari Arab. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Yang menyampaikan dakwah Islam kepada kita adalah orang-orang Arab. Ya, oleh karenanya kalau ada yang anti sama Arab, benci sama Arab, ini sangat berbahaya sekali. Ya, sekarang banyak konsep-konsep ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran, ya, yang diusung oleh sebagian kalangan untuk mencela, menyudutkan Arab yang pada hakikatnya adalah menyudutkan Islam. Karena Islam tidak bisa dilepaskan dari Arab. Dalam bahasa Arab, ma itu bersifat umum. Yani apapun yang di langit dan di bumi. Waman wama tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma. Man dan ma itu adalah menunjukkan umum. Jadi apapun yang di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lebih tegas dalam surat Al-Isra ayat 44. Ini sangat penting. Al-Isra ayat 44. Allah menegaskan, "Tusabbihu lahu as-samawati was-sab' wal-ard wa man fiihinna." Langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit dan bumi. Jadi yang bertasbih langit, bumi dan penduduknya. Kalau ada yang nanya, langit kok bisa bertasbih? Gimana bertasbihnya? Emangnya langit punya mulut? Emangnya bumi punya mulut? Wallahualam. Allah yang mengatakan demikian, kita imani. Karena berbicara itu enggak mesti harus dengan mulut. Bukankah kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ada sebuah pohon yang mengucapkan salam kepada beliau. Padahal pohon mana mulutnya gitu ya. Dan dalam hadis Bukhari juga pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diracun oleh wanita Yahudi, ya, dagingnya tersebut mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia diracun. Dari mana berbicaranya? Apakah dengan mulut? Ya. Jadi berbicara itu enggak harus dengan mulut. Yang penting pokoknya kita imani, akal kita enggak nyambung. Makanya Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kata Allah, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di langit, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian saja yang enggak tahu. Kalian wahai makhluk, wahai manusia, enggak ngerti bagaimana cara bertasbih mereka. Karena ilmu manusia itu apa? Terbatas. Makanya kita enggak boleh berlebihan sama akal kita. Ya, kita enggak boleh berlebihan sama akal kita. Yang kita ketahui itu baru secuil dari apa yang tidak kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Ilmu kita dikit. Saya tutup dengan pernyataan seorang profesor peneliti, ya, yang pernah mendapatkan piala Nobel, ya, dunia. Seorang profesor, ya, peneliti. Dia mengatakan, setelah mendapatkan, dia berkomentar bahwa apa yang diketahui dari dunia ini, ya, itu hanya 4%. Hanya 4%. Selebihnya kemana? Selebihnya kita belum mengetahuinya. Oleh karenanya aneh kalau ada orang kemudian berlebih-lebihan sama apa? Akalnya. Ya, tertipu dengan kejeniusannya. Ya, campakkan kejeniusan kita kalau sudah berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.